apa yang tak panas? Tak panas. Kasus ini wajib tuntas. Tak panas. Koran-koran seperti amblas. Tak panas. Pahlawanmu kurang tangkas. Tak panas. Cukup tamat bilang naas.